kita lagi punya bisnis sama temen nih. Udah modalnya cukup, konsep bisnisnya udah mateng, marketingnya udah ahlinya, kenapa masih rugi aja? Udah berjalan sekian tahun, rugi sampai hampir bangkrut. Jangan hanya cari tahu kesalahan teknis. Oh kayaknya nih konsep marketing kita masih kurang bagus nih, sales kita kurang jago nih, atau branding kita kurang bagus nih dan seterusnya. Bukan hanya itu yang perlu kita evaluasi. Nomor satu, evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah SWT. Setiap kali kita punya masalah, pertama yang harus kita tanya, jangan-jangan saya nih ada masalah sama Allah. Jadi bisa jadi seorang kakak sama adik itu gak akur, bisa jadi suami istri gak akur, mertua dengan menantu gak akur, teman dalam satu tim gak akur, dan seterusnya, seterusnya. Itu penyebabnya kenapa? Hubungan kita dengan Allah kurang akur. Sehingga Allah tidak memperbaiki hubungan kita dengan makhluk.